Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Radio Suara Kolbu di Jayapura, Ilian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung atau Roja manapun, dan pemirsa melalui Facebook, melalui akun Facebook siapapun yang juga ikut menyiarkan siaran ini, baik atas nama pribadi atau atas nama lembaga dakwah manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kita sudah masuk pada bab menunaikan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, dan kita sudah membahas hadis terakhir dalam bab ini. Hadis terakhir ini berisi wasiat kepada pasukan kaum muslimin, kepada kaum mujahidin yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju medan perang, sebagaimana riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila beliau menunjuk seorang panglima untuk sebuah pasukan, baik jaish ataupun sariyah. Kalau jais pasukannya melebihi 400 orang, kalau sariah di bawah itu. Beberapa gabungan sariah itu terkumpul menjadi sebuah jais. Ada komandannya, ada panglimanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada panglima ini dan kepada seluruh prajurit yang akan pergi ke medan perang. Dan wasiat pertama adalah bertakwa kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada sesama anggota pasukan yang diutus. Lalu selama di perjalanan dan selama peperangan, Nabi menyatakan ughzu bismillah fi sabilillah. Ini wasiat yang pertama. Berperanglah kamu bismillah, dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Ada perbedaan antara bi dengan fi. Kalau bi isti'anah disebutnya, di dalamnya terkandung tawakal dan permohonan bantuan pertolongan kepada Allah. Kalau fi sabilillah menyangkut unsur niat. Fi sabilillah di jalan Allah untuk meraih ridha Allah. Bukan untuk meraih keuntungan dunia, baik ghanimah ataupun pujian manusia. Qatilu man kafara billah, perangi orang-orang yang kafir di jalan Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Ughzu, berperanglah kamu. Wala tagullu, wala tagdiru, wala tumathilu, berperanglah dan janganlah kamu korupsi terhadap harta rampasan perang. Wajib distor ke imam. Wala tagdiru, jangan berkhianat, kecuali khianatnya kepada musuh di medan perang, iya. Wala tumathilu, jangan menyincang musuh dengan cara dipotong dulu tangannya, kakinya, dipotong dulu kupingnya sebelum dibunuh, tidak boleh, itu zalim. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak, termasuk wanita, orang tua, dan rahib atau pendeta. Kecuali kalau empat golongan ini, anak-anak, wanita, orang tua, dan rahib ini memegang senjata ikut perang memerangi kita, boleh itu mah dibunuh. Kalau enggak, mereka yang membunuh kita di medan perang tersebut. Tapi kalau mereka enggak membawa senjata, enggak ikut perang, tidak boleh dibunuh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, bila kamu bertemu dengan musuh dari kalangan orang-orang musyrik, tawarkan terlebih dahulu kepada mereka tiga hal. Kalau mereka menyambut salah satu saja di antara tiga hal ini, tahan diri kalian dari memerangi mereka, alias jangan memerangi mereka. Tapi kalau salah satu di antara tiga poin ini ditolak semuanya, tiga-tiganya, barulah diperangi. Apakah tiga hal yang ditawarkan tersebut? Pertama, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka memenuhi ajakan ini, tawarkan untuk pindah saat itu ke Madinah. Hak dan kewajibannya sama dengan muhajirin di Madinah. Tapi tidak wajib pindah. Kalau mereka tidak mau pindah, mereka tetap di tempat mereka masing-masing, hukum Allah berlaku di kalangan mereka. Hak dan kewajibannya berbeda dengan penduduk Madinah. Nah, kalau umpamanya mereka tidak mau masuk Islam, apalagi pindah, maka fas'alhumul jizyah, minta kepada mereka jizyah. Tidak boleh dipaksa. Kalau enggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Enggak. Minta jizyah. Untuk apa? Biaya perlindungan dari agresi musuh, serangan musuh, atau gangguan siapapun. Karena kamu hidup di bawah kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah Muslim. Kalau orang Muslim ada zakat, ada infak, ada sedekah, kalian tidak ada karena kafir, sini biaya perlindungan. Nego sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, kemampuan. Enggak zalim. Kalau mereka membayar jizyah, terima dan tahan diri kalian dari mengganggu mereka. Mereka enggak boleh diganggu, disakiti, walaupun kafir. Tapi berada di bawah kekuasaan pemerintah Muslim. Siapa yang mengganggunya, dosa. Nabi SAW menyatakan, man adza dzimmiyan faqad adhani. Siapa orang yang mengganggu, menyakiti kaum dhimmi, kaum kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, berarti dia sudah menyakiti aku, sudah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh diganggu. Lalu fa'inhum abau, kalau mereka tidak mau juga, tawaran pertama masuk Islam tidak mau, tawaran kedua membayar jizyah juga tidak mau, apa yang terjadi? Fasta'in billah wa qatilhum, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan perangi mereka. Ini alternatif terakhir. Kalau dua tawaran pertama itu tidak diberi, tidak ditanggapi, tawaran masuk Islam enggak, tawaran jizyah enggak, udah perangi. Tapi ingat, sebelum diperangi Nabi menyatakan fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, kok seolah-olah maksa banget, kenapa enggak dibiarkan saja? Kalau dibiarkan mereka dalam kekafiran, tidak tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, para berada di daerah pemerintahan kaum muslimin, mereka akan bebas melakukan kekejian dan kemungkaran. Mereka mabuk, mereka judi, mereka zina, mereka melakukan berbagai macam kemungkaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar enggak bisa ditegakkan. Pas tiba azab Allah untuk mereka, seluruh kaum muslimin yang ada dekat dengan mereka terkena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini azab. Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian. Jadi kalau mereka tidak membayar jizyah, artinya tidak tunduk kepada ketentuan kaum muslimin, maka mereka banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Lalu kita lemah, tidak bisa mengingkarinya. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, kalau enggak, perangi untuk meredam kemungkaran yang mungkin mereka lakukan di komunitas mereka, tapi di daerah kekuasaan kaum muslimin. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah, terus waqatilhum, minta kamu pertolongan kepada Allah dan perangi mereka, ya. Hadis ini sudah kita terangkan sampai akhir. Nah, isinya berupa wasiat dari Nabi SAW kepada para mujahidin di medan perang, agar selama perangnya pun tidak menyimpang, apalagi perang adalah aktivitas atau kondisi yang berisiko. Risikonya nyawa, mati di sana. Kalau ketika jihadnya ada penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, lalu terjerumus kelam dosa di tengah-tengah jihadnya lalu mati, ini bisa su'ul khatimah. Makanya diwanti-wanti itu ada wasiat bagi para mujahidin di medan perang, ya. Hadis ini sudah kita bahas sampai akhir, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis yang agung ini ada beberapa faedah, pelajaran yang agung yang bisa kita ambil. Apa sajakah faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut? Pertama, wujubul ikhlas fi kulli amalin. wajibnya ikhlas dalam semua amalan, termasuk dalam hal jihad. Dan ini diambil dari kata ughzu bismillah fi sabilillah, berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah. Ingat, berperang itu untuk membela agama Allah, bukan numpang beken, bukan nebeng kepentingan duniawi, bukan menjadikan perang atau pelaksanaan agama apapun bentuknya untuk meraih keuntungan duniawi termasuk popularitas. Enggak, wajib fi sabilillah. Ancaman bagi mujahidin yang tidak ikhlas ini nyata, diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah thalatha, sesungguhnya manusia yang paling pertama dihisab pada hari kiamat bukan orang kafir, bukan orang musyrik loh, bukan orang ateis, tapi orang-orang hebat di kalangan kaum muslimin. Tiga golongan manusia. Pertama, mujahid yang mati syahid. Bayangkan, sebelum syahid dia perang membela agama Allah sampai mati dalam keadaan demikian. Oleh Allah ditanya di akhirat, limadza qutilta, kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Jujur enggak dia omongannya? Omongannya jujur, benar, sesuai fakta dia berperang dan dia terbunuh. Tapi oleh Allah dikatakan kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Apanya yang Allah bohongkan? Apanya yang Allah dustakan? Bukankah dia bicara jujur? Bicara jujur itu bicara sesuai fakta kan? Faktanya ya dia perang jihad. Faktanya ya dia terbunuh. Kenapa Allah bohongkan? Allah dustakan, Allah anggap orang itu hanya berdusta. Yang Allah dustakan adalah niatnya. Dia mengatakan qataltu fi sabilik hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu, di jalan Allah. Maknanya ikhlas karena Allah, hanya li ila'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan kalimah Allah. Padahal ada dia nebeng kepentingan. Dia ingin dipuji sebagai orang hebat, pemberani, pahlawan dan yang sejenisnya. Itu yang Allah dustakan niatnya tuh. Kadzab, tak bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu betul berperang, tapi perang kamu, kamu niatkan agar kamu dikatakan seorang yang jari, yang pemberani, jagoan, pahlawan. Ingin disanjung orang dengan jihadnya dan perangnya. Dan pujian itu telah dikatakan orang kepada kamu. Maka Allah memerintahkan agar orang itu seret pada wajahnya, beleweng, dibalangkan, dilempar ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Coba lihat tuh efek dari ketidakikhlasan dalam melakukan ibadah apapun bentuk ibadahnya, termasuk jihad fisabilillah. Risikonya gede, nyawa taruhannya, mati itu resikonya. Kalau umpan niatnya tidak ikhlas, enggak bisa lagi diperbaiki kekeliruan tersebut. Makanya hadis ini menekankan, mengisyaratkan wajibnya ikhlas di dalam jihad, bahkan dalam seluruh amalan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ahammiyatu tawakkul ala Allah azza wa jalla. Kedua hadis ini menjelaskan super pentingnya sikap tawakal kepada Allah azza wa jalla fil jihad. Dalam hal jihad ada dua kata, dua kalimat di dalam hadis yang sedang kita bahas yang menekankan aspek itu. Pertama, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughzu bismillah. Berperanglah kamu bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah dua. Pertama, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, yuhtamalu annahu arada ayyu'allimahum ayyakunu daiman musta'inina billah. Pertama, makna yang terkandung dalam ughzu bismillah itu adalah Nabi mengajarkan kepada mereka agar mereka selama-lamanya meminta pertolongan kepada Allah dalam perang ini, dalam jihad ini. Bi di sana bismillah disebut dengan sebutan bi lil isti'anah. Oleh karena itulah maka awal-awal oleh Nabi ditekankan minta bantuan loh kepada Allah dalam perang ini. Kita sudah jelaskan kalah atau menangnya peperangan yang dialami oleh kaum muslimin sangat bergantung kepada satu hal. Satu hal ini ada, menang berapapun jumlahnya, walaupun sedikit. Satu hal ini tidak ada, kalah mereka walaupun jumlahnya besar. Satu hal ini adalah turun enggak pertolongan dari Allah kepada mereka. Kalau Allah menurunkan pertolongannya dalam jihad itu pasti menang. Kalau Allah menolong kamu enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. Lihat di dalam perang Badar, 300 orang mampu mengalahkan lebih dari 1000 orang. Pas ketika tawakal kepada Allah hilang, diganti bergeser kepada tawakal kepada makhluk, termasuk makhluk itu jumlah pasukan yang besar, tapi tawakalnya kepada Allah hilang, musnah. Ah, sudah, kita gak akan kalah, jumlah pasukan kita banyak. Jangankan banyak, dulu aja sedikit kita menang kok. Apalagi banyak begini, gak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Hilang tawakal kepada Allah, berpindah tawakal kepada jumlah. Terjadi pada perang Hunain, diserbu musuh yang jumlahnya lebih sedikit, kocar kacir dan mengalami kekalahan di awal peperangan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25, id a'jabatkum kathratukum falam tughni anhum ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian sampai para sahabat menyatakan lan nughlaba bikathratina, kita enggak akan bisa dikalahkan sekarang ini karena banyaknya jumlah kita. Tawakalnya kepada jumlah pasukan, maka diserbu oleh musuh kocar-kacir. Allah menyatakan falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ard. Jumlah pasukan yang banyak enggak ada manfaatnya bagi kalian. Maka saat itu kalian merasakan bumi ini seolah-olah sangat sempit, terkepung oleh musuh. Padahal jumlah mereka banyak, musuh enggak begitu banyak. Banyak yang lari dari medan perang, banyak yang mendadak murtad. Itu karena tawakalnya berpindah dari kepada Allah kepada sesama makhluk. Maka betapa seringnya kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang hanya karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan, yang salah satunya hilangnya rasa tawakal. Jadi ughzu bismillah, berperanglah kamu dengan nama Allah, maknanya berperanglah kamu dengan meminta bantuan, pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tawakal kepada yang maha dahsyat, maha kuasa, maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menekankan pentingnya tawakal dalam jihad. Itu kalimat pertama yang mengandung faidah wajibnya tawakal. Kalimat kedua di hampir di akhir hadis ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inhum abawu fasta'in billah wa qatilhum. Kalau mereka orang kafir yang ditawari Islam menolak, ditawari agar setor jizyah juga menolak, maka alternatif ketiga perangi, tapi sebenarnya fasta'in billah, minta dulu pertolongan kepada Allah, tawakal dulu, sandarkan harapanmu kepada Allah sebelum memerangi mereka. Tawakal kepada Allah ini diperintahkan dalam setiap amalan, dalam semua ibadah. Jangan mentang-mentang kita memiliki pengalaman yang banyak dalam beribadah, memiliki ilmu yang mendalam, memiliki lingkungan yang mendukung, wah saya mah pasti kalau ibadah khusyuk dan benar serta sungguh-sungguh, akhirnya tidak pernah meminta pertolongan, berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah, kekuatan. Enggak, itu keliru. Coba perhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Ya Muadz, inni wallahi inni uhibbuk. Fala tad'anna fi kulli fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintai kamu karena Allah. Maka janganlah kamu meninggalkan di akhir setiap sholat untuk berdoa dengan doa berikut. Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Minta tolong kepada Allah, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu tawakal dalam seluruh ibadah, terlebih dalam hal jihad. Kalau ibadahnya berupa sholat, berupa saum, berupa zakat, enggak beresiko kematian ya. Apa ada enggak penjelasan sholat memiliki resiko bisa mati mendadak? Ada? Enggak ada. Ada enggak orang yang mati ketika sholat? Ada banyak, tapi bukan karena sholatnya itu mah. Ada enggak orang yang ketika saum mati? Ada, tapi bukan karena saumnya. Tapi kalau jihad, walaupun segar bugar, walaupun kuat, mungkin enggak mati ketika di tengah-tengah jihad? Sangat mungkin. Dibunuh lawan. Nah, kalau sholat saja, zikir saja, melakukan sebaik-baik ibadah yang tidak berisiko mati, minta tolong kepada Allah, tawakal, bersandar kepada Allah, apalagi jihad yang berisiko kematian. Bukan untuk menghindari kematiannya, bukan, tapi untuk menghindari su'ul khatimah di saat mati, agar kalau toh mati juga kita husnul khatimah. Kita sedang tawakal kepada Allah, kita sedang jihad di jalan Allah, kita sedang membela agama Allah dan jauh dari niat-niat duniawi. Itulah faedah yang kedua dari hadis yang sedang kita bahas ini. Faedah yang ketiga, Wujubut tanassuh wattawasi bil minal muslimina khaira. Wajibnya saling menasihati dan saling mewasiatkan untuk berbuat baik dengan sesama kaum muslimin. Ini diamanatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Ketika prajurit dikirim ke medan perang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Ya, bertakwa kamu kepada Allah, terus wa yusi biman ma'hum minal muslimina khaira, berwasiat agar berbuat baik kepada kaum muslimin yang beserta dia, yang menyertai kita bareng-bareng perang, saling berbuat baik. Kenapa? Sudah kita terangkan. Saling berwasiat, saling bernasihat, saling berbuat baik itu wujud nyata dari adanya rasa cinta kepada sesama muslim. Dan adanya rasa cinta kepada sesama muslim bukti adanya iman. Enggak ada cinta kepada sesama mukmin, enggak ada iman. Dan enggak ada bukti dari cinta, berarti enggak ada cinta. Bukti cinta itu menginginkan kebaikan kepada sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair." Tidak beriman tuh salah seorang di antara kalian sebelum dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau kita menginginkan ditolong oleh orang lain, kita cinta begitu, kita suka, kita ingin. Ya, kita juga harus begitu ke orang, tolong. Kita ingin orang peduli kepada kita, kita juga peduli. Kita ingin orang-orang mensupport kita, mendukung kita dalam kebaikan, kita juga melakukan itu kepada orang lain. Itu bukti adanya cinta. Dan cinta menunjukkan adanya iman, dan iman kunci masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian ini enggak akan bisa masuk surga sebelum ada iman. Sebelum beriman enggak akan bisa masuk surga. Dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Kalau tidak ada rasa cinta enggak ada iman tuh. Nah, rasa cinta kepada sama muslim itu ditunjukkan dengan selalu menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia pun ingin kebaikan itu datang diperlakukan orang kepada dirinya. Salah satunya wasiat kebaikan, nasihat kebaikan, perbuatan baik itu. Nah, maka siapa yang mencintai sesama muslim, efeknya Allah mencintai dia. Kadar kecintaan Allah kepada dia berbanding lurus dengan kadar kecintaan dia kepada sesama muslim, sesama saudara yang seagama. Makin gede rasa cinta kepada sesama muslim, makin gede cinta Allah kepada kita. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan fillah fil qaryatil ukhra." Ada seorang laki-laki itu berziarah, berkunjung kepada sesama saudaranya, saudara sesama muslim karena Allah, di desa lain, di kota lain. Fa arsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikatnya ini berwujud orang. Lalu orang jelmaan malaikat ini bertanya ke orang tadi, "Aina turid, mau kemana kamu?" Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya ingin berziarah ke saudara saya si fulan tuh di desa itu, di kota itu. Malaikatnya bertanya lagi, apa kamu membawa makanan, oleh-oleh, apalah souvenir untuk kamu berikan kepada dia? Enggak. Kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak juga. Enggak ada kepentingan duniawi. Falima, lalu kenapa kamu menziarahinya? Apa jawabnya? Inni uhibbuhu fillah. Saya ziarah kepada dia karena saya mencintai dia karena Allah. Hanya itu motivasinya. Apa kata malaikat? Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Lihat bahwa rasa cinta kepada sama muslim menyebabkan Allah pun mencintai dia. Kadar cinta Allah kepada dia berbanding lurus dengan kadar kecintaan dia kepada sesama muslim. Lihat efeknya itu luar biasa ya. Itu barulah di dunianya. Di akhiratnya orang ini istimewa. Ada banyak riwayat dengan lafaz yang berbeda, satu sama lain saling mendukung. Salah satunya berkata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu hawlal arshi yawmal qiyamah. Wa fi riwayatin manabirun min nur. Akan ditegakkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, beberapa mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas kursi-kursi itu ada suatu kaum, ditempati oleh beberapa orang. Wujuhuhum nurun, wajah mereka itu bercahaya. Menunjukkan bahagia banget gitu. Sumringah. Walibasuhum nurun, pakaian mereka pun bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukanlah para nabi, juga bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa, kata orang Sunda mah, kabita dengan kedudukan mereka. Merasa apa? Merasa terbita dengan posisi mereka. Merasa tertarik, tergiur, teriming-iming. Ingin kayak gitu tuh. Saking istimewanya. Ada nanti sekelompok orang seperti itu. Semoga Allah memasukkan kita termasuk golongan mereka. Ditanya oleh para sahabat, man haulai ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Coba terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Nah, Nabi SAW menjawab, humul mutahabuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka itu memiliki lima sifat. Kelima-limanya ini wujud rasa kasih sayang kepada sama muslim, wujud iman. Imannya diaplikasikan dalam bentuk interaksi sosial dengan sama muslim. Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Siapa orang yang memiliki rasa saling benci dengan sama muslim? Wah, enggak. Kalaut itu mah enggak dapat tuh. Siapa yang masih punya rasa benci? Cepat-cepat hapus tuh. Sayang, peluang kita nanti terhapus oleh rasa benci kepada sama muslim. Pertama, saling mencintai karena Allah. Kedua, saling mengunjungi karena Allah. Ketiga, saling berinteraksi, mujalasah itu bergaul. karena Allah semuanya. Keempatnya, humul mutanasihuna fil, mereka orang-orang saling menasihati karena Allah. Dan yang kelimanya, yang terakhir, humul mutanasiruna fil, mereka orang-orang yang saling menolong, membantu karena Allah. Tapi alal birri wat taqwa, saling menolongnya itu di atas apa? Kebaikan dan taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ya boleh saling bantu, saling tolongnya itu di atas dosa dan permusuhan. Sesudah lama enggak teler tapi uangnya kurang, patungan yuk kerja sama. Saling menolong dosa enggak boleh, haram itu. Ya. Ini halal birri wa taqwa. Saling menolong itu dalam urusan dunia. Bayangkan kalau saling menolongnya dalam urusan akhirat. Dalam urusan agama, saling tolong umpama dalam penyelenggaraan dakwah pengajian seperti ini. Makanya ikhwan, panitia atau siapapun gitu ya, mustami di sini. Jangan mentang-mentang ada panitia, ah udah ada yang ngurus, diem aja. Apa enggak ingin punya kontribusi di dalam dakwah tuh, ya? Lihat panitia sampai keringetan ngangkut kamera, ngangkut kursi, kita nonton cuma milem. Ini panitia tempel di Facebook. Bantu. Akhi tolong bantu. Ih, saya mah bukan panitia. Apa enggak ingin pahala itu? Ya. Oleh karena itulah ta'awun alal birri wat taqwa wujud dari adanya rasa cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang ini wujud dari adanya iman, dan iman ini kunci surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak akan disebut beriman sebelum kamu memiliki rasa cinta kepada sesama kamu. Ya. Nah, ini yang wajib diwujudkan, bukan sebaliknya. Ada nafsi-nafsi, egoisme, ada kebencian, ada permusuhan, ada iri, ada dengki. Dari iri, dari dengki, dari benci lahir ghibah, lahir fitnah, lahir caci maki, lahir seluruh keburukan. Pecah itu kaum muslimin. Lemahlah mereka. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam diwanti-wanti, enggak boleh tuh ada permusuhan di kalangan sama muslim, haram hukumnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilul muslim ayyahjur akhahu fawqa thalatha layal. Tidak halal bagi seorang muslim, kalau enggak halal apa artinya? Haram. Dosa apa maksiat? Dua-duanya, ya dosa ya maksiat. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Besar apa kecil dosanya? Besar. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan batasan dosa besar itu adalah dosa yang berupa pelanggaran kepada larangan Allah atau larangan Rasul. Itu dosa besar. Bahkan kalau memusuhinya sampai 1 tahun, dosanya itu sama dengan membunuhnya loh. Membunuh itu dosanya besar apa badag? Besar dan badag. Badag itu ya besar juga. Berkata Nabi SAW, man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasafkid dammih. Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, itu sama aja dengan membunuhnya, sama aja dengan mengocorkan darahnya, dan itu haram. Dosanya besar. Tuh, kerugian yang pertama. Kerugian kedua tuh, orang yang punya rasa benci dan memusuhi itu, sholatnya ditolak oleh Allah. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari semalam berapa kali kita sholat? Berapa kali kita sholat? Harus lebih dari 17 kali, 17 rakaat ya. Harus lebih dari 5 kali sehari. Masa cuma wajib aja, fardunya tidak? Masa cuma yang fardu aja, yang wajibnya, yang sunnahnya tidak? Minimal lah ya, ditolak. Jadi ketika kita sholat, amal kita itu diangkat oleh para malaikat ke langit, menembus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, itu yang diterima. Tapi kalau yang enggak diterima, baru langit pertama, ya udah ditutup pintunya tuh, ditolak. Mungkin karena kurang ikhlas, mungkin karena tidak mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholatnya, mungkin karena tidak khusyuk menjadikan sholat sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan membuat rencana untuk di masa yang akan datang. Ada orang yang sholatnya melamunkan masa lalu dan bikin program untuk yang akan datang dalam sholat. Ada yang seperti itu? Banyak. Di sini ada? Nah, ngaku banyak. Saya kadang seperti itu. Tapi jangan bilang-bilang. Dan jangan diikuti, ustad. Jangan diikuti. Nah, itu ditolak. Salah satu penyebab ditolak selain tidak ikhlas, selain tidak mutaba'ah kepada contoh dari Nabi SAW, selain tidak khusyuk, di dalam hati ketika sholat ada kebencian kepada sama muslim, ada permusuhan. Berkata Nabi SAW, salasatun la turfa'u sholatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia, sholat mereka tidak diangkat dari kepala mereka kecuali ini sejengkal. Diangkat sejengkal, mentok itu, sudah enggak bisa lagi naik ke atas langit. Jangankan ke atas langit, ke atas langit-langit juga enggak. Hanya sejengkal, sudah mentok, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Saya enggak akan jelaskan ketiga golongan. Hanya salah satunya adalah rajulani yakhtasimani. Dua orang, laki ataupun perempuan, yang saling bertengkar, saling bermusuhan, hatta yastoliha, sampai kedua-duanya damai lagi. Ikhwan dan akhwat yang punya musuh, cepat damai. Selamatkan sholatmu tuh. Jangan sampai sholat tertolak gara-gara kita memiliki kebencian, rasa permusuhan kepada sesama muslim. Rugi sendiri, tidak di dunia saja ruginya, di akhirat juga rugi. Di dunia rugi. Ketika umpama kita sedang jalan, ya, mengambil jalan yang terdekat di sebuah gang, di depan ada musuh kita. Aduh, apa yang terjadi? Berhenti, balik lagi, muter 4 kilo. Tadinya cuma 10 meter, tapi karena ada musuh harus muter. Rugi nggak di dunia? Rugi dong. Ada pengajian ya di Al-Ukhuwah. Masalah tauhid yang dibahas, walaupun yang dibahas tauhid suka kemana-mana tuh, ke akhlak dapat, ke ibadah ada, ke muamalah ada juga ya. Nah, tapi pas di grup ada musuh kita, insya Allah hadir. Ah, nggak jadi ah, ada si Anu, saya benci kepada dia. Kenapa benci? Nyamber akhwat yang sedang saya incar. Apalagi yang kayak begitu tuh ya. Itu kerugian kedua. Kalau kita ada permusuhan, ditolak tuh sholat kita oleh Allah. Ketiga, setiap Senin dan Kamis catatan amal kita ini di-store oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW saum sunnah. Aku ingin amalku di-store dalam keadaan saum. Amal saumnya tercatat. Setelah disetorkan, Allah menyatakan, ampuni seluruh dosa orang-orang yang tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun pada hari ini. Setiap muslim Senin Kamis itu diampuni loh dosanya, selama tidak berbuat syirik. Apa termasuk syirik kecil? Iya, riya, sum'ah, selfie. Untuk apa kita selfie? Pasti untuk diapakan? Dipamerkan. Ada yang selfie, tek, dah hapus. Ada yang begitu? Enggak, dia punya koleksi album selfie. Ada yang manyun, ada yang bengong, ada yang jebeo, macam-macam itu. Apalagi ada foto bumerang ya. Ada foto bumerang. Jadi hidup. Jadi kalau kita waktu difoto gini, terus saja gogodeg gitu ya. Kelihatan lucu. Kalau orangnya lucu, imut. Ditempel. Kalau bukan untuk dipamerkan, untuk apa lagi coba? Riya apa bukan? Riya. Nah, itu syirik. Kalau ibadah diperlihatkan, diperdengarkan, syirik. Walaupun syirik kecil, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ampuni semua orang yang tidak menyekutukan aku pada hari ini dengan suatu pun, kecuali illa rajulaini yatakhasamani. Kecuali dua orang yang saling bermusuhan, Allah menyatakan, anziru hadaini rajulaini hatta yasoliha. Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai kedua-duanya islah lagi, akur lagi, baik lagi. Duh sayang, setiap Senin Kamis ya diampuni dosa kita, tapi dosa kita tetap utuh hanya karena apa? Ada permusuhan, ada kebencian dengan sesama kaum muslimin. Dan banyak lagi lah kerugian-kerugian lain akibat adanya permusuhan. Makanya di hadis ini ditekankan wajibnya saling berwasiat dengan sesama muslim untuk saling berbuat baik dengan sesamanya, karena itu adalah wujud rasa cinta. Adanya rasa cinta wujud adanya iman. Adanya iman merupakan syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga. Itulah faedah yang keberapa? Yang ketiga. Faedah yang keempat, wujubu qitalil musyrikin. Hadis ini menjelaskan wajibnya memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Berdasarkan firman Allah, qatilu man kafara billah. Perangi oleh kalian orang-orang yang kafir kepada Allah, apapun agamanya. Sudah kita rinci orang kafir yang bagaimana yang wajib diperangi. Karena hadis ini masih bersifat umum. Ada qayyid, ada batasan, ada pengecualian. Pertama, orang kafir yang tidak memerangi kita. Baik kafir harbi, kafir yang benci kepada kita tapi ada perjanjian damai, enggak memerangi. Ataupun kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin yang disebut dengan kafir dhimmi. Kalau tadi kafir ahdi, tidak memerangi kita, tidak membantu orang lain dalam memerangi kita, maka kita enggak boleh memerangi mereka, bahkan boleh berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini surah Al-Mumtahanah. Allah berfirman, Allah tidaklah melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil, berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik. Di Madinah dahulu Nabi SAW satu daerah, satu kampung, satu areal dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bermuamalah dengan baik enggak dengan mereka? Ya, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Ketika Nabi SAW punya segenggam daging, kata beliau keisnya pasak banyakkan kuahnya, bagi-bagi kuahnya. Kan lumayan ya, ada pelemnya gitu si kuahnya. Setelah itu dibagi, kata Nabi SAW, sudah engkau bagi semua tetangga kita ya Aisyah, sudah. Kecuali satu orang belum. Kenapa? Dia Yahudi. Kasih. Walaupun tidak seagama, tapi dia tetangga, punya hak sebagai tetangga. Kasih. Berbuat baik. Nabi berjual beli enggak dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani di Madinah? Iya. Pinjam meminjam? Iya. Gadai menggadai? Iya. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya, baju perangnya dalam keadaan tergadai. Kepada siapa? Seorang Yahudi. Kenapa Nabi SAW tidak menggadaikan kepada para sahabat? Segan beliau. Kalau tahu bahwa beliau butuh uang, para sahabat mau enggak menerima gadaian dari Nabi SAW? Enggak mau, enggak perlu menggadaikan. Apapun yang engkau inginkan, berlomba itu. Ingin ngasih hadiah, membahagiakan, menyenangkan Nabi SAW dengan apapun ya. Pasti enggak akan ada yang mau menerima. Tapi Yahudi mah lain perhitungnya. Business is business. Nih digadaikan. Boleh. Itu muamalah. Boleh. Allah tidak melarang. Bermuamalah. Berbuat baik. Berbuat adil. Dengan orang kafir. Yang tidak memerangi kita. Dan tidak mengusir kita. Dari negeri kita. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah hanya melarang kalian berbuat baik, bersahabat dengan orang kafir yang memerangi kalian atau mengusir kalian dari negeri-negeri kalian atau membantu orang lain dalam mengusir kalian dari negeri kalian. Ini orang kafir yang memiliki tiga kriteria. Salah satu aja di antara tiga kriterianya ini ada, haram berbuat baik kepada mereka. Pertama, memerangi kita, memerangi fisik. Ya kan orang Yahudi enggak fisik tapi memerangi secara psikis. Ya iya, dari dulu juga atau di zaman Nabi juga begitu. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Jadi pertama yang memerangi kita, kedua mengusir kita dari negeri kita, ketiga membantu pihak lain dalam mengusir kita, itu enggak boleh. Nah, jadi yang diperangi itu kafir yang seperti itu tuh. Perangi sajalah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata beliau, qatilu man kafara billah, perangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Inilah faedah yang ketiga apa keempat? Keempat. Faedah kelima. Keenam. Ketujuh dan seterusnya kita akan bahas di Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Abdul Basit di Roja Cilengsi. Dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian kajian di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya dan pendengar a'azakullah serta pendengar penyimak roja. Di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, kita coba sapa untuk di layanan lain telepon di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu di Cimanggu. Silakan Ibu. Gini Ustaz, kalau dulu ya, sebelum kita mengenal sunnah, terus kan kita punya teman tuh, jadi ya mungkin ya adalah tersinggung apa gitu, jadi kita belum sempat minta maaf. Sekarang kita baru menyadari gitu, sedangkan kita mau minta maaf tapi kita udah gak tahu orangnya di mana, Ustaz. Itu bagaimana? Baik. Nah, jazakumullah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, silakan. Barakallahu fiik kepada ibu yang barusan bertanya ya. Saya kurang jelas nama dan daerahnya. Pertanyaannya, dulu kita pernah menyinggung kawan kita, sekarang sudah sadar, mau tobat, mau minta maaf. Orangnya sudah kita enggak tahu di mana ya. Taib. Pertanyaan yang bagus, mungkin teralami oleh banyak orang, tidak hanya oleh ibu yang bertanya tadi ya. Salah satu di antara syarat tobat, bila dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak sesama manusia, seperti tadi pernah menghinanya, pernah mencuri barangnya, pernah menipunya, tobatnya enggak cukup hanya kepada Allah, hanya menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali. Tapi kehormatan atau barang orang tadi tetap kita pegang, maka itu tidak memenuhi syarat tobat. Wajib dikembalikan hak dia. Kalau yang kita ambil barangnya, kembalikan barangnya. Ya, kalau yang kita rampas dari dia adalah kehormatannya, seperti kita pernah menghinanya, mencacinya, memfitnahnya dan seterusnya, wajib dikembalikan hak kehormatan dia. Bagaimana caranya? Pertama, kalau mungkin kita datang minta maaf, minta dihalalkan. Kedua, kalau kita tidak tahu lagi di mana dia berada, pertama ya, banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi dia, bagi orang tadi. Banyak-banyak memintakan ampunan bagi orang tadi. Itu yang pertama. Kedua, ralat kesalahan kita tentang dia bila kesalahannya itu berupa gibah. Kita pernah menggibahi dia ke 5 orang umpamanya, lalu kita sadar itu salah, itu tobat, ralat, panggil lagi 5 orang tadi, lalu katakan, saya kemarin atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu pernah berkata begini-begini tentang orang ini. Saya salah, saya keliru. Saat itu saya hilaf. Gitu aja bilang. Dia enggak seburuk yang saya omongkan. Diralat ucapannya. Kalau kita pernah menggibahi, menjelek-jelekan orang itu di media sosial, di Facebook, di grup WA, di Instagram, dimanapun media sosial, ralat lagi di media yang sama, maka kembalilah kehormatan dia ya. Jadi pertama, minta maaf kalau memungkinkan. Kedua, kalau tidak memungkinkan, banyak-banyaklah mendoakan kebaikan bagi orang yang tadi. Ketiga, ralatlah kalau kesalahan kita berupa hinaan, cacian, fitnah atau gibahan. Ralat semuanya itu di hadapan orang-orang yang dahulu kita menggibahi dia di hadapan mereka ya, diralat lagi. Semoga dengan demikian Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dari Cimanggis dan juga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya pula di layanan telepon dipersilakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Baik, sudah terhubung. Fadal. Ataupun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat melalui nomor 0819896543. Kembali di layanan lain telepon. 6, halo. Ya, terputus. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Tambun. Ibu Yani bertanya, Ustaz, saya minta nasihat bagaimana cara menasehati anak yang sudah berkeluarga dengan tauhid yang mudah difahami agar anak tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah. Syukran atas jawabannya. Barakallahu fik Ibu Yani di Tambun Bekasi ya. Bagaimana mendidik anak agar tertanam tauhid ada rasa takut? Satu-satunya dengan menyuruh anak itu ngaji. Kalau kita tidak mampu mengajari, memberikan ilmu kepada dia secara langsung, perintahkan atau ajak dia untuk hadir ke pengajian. Kalau umpamanya anak tersebut satu rumah dengan kita, atau dekat bertetangga, atau satu kota tapi agak jauh, ya bisa ditelepon. Yuk ajak ke pengajian, ada kajian tauhid. Atau dikasih radionya setel nih jam sekian ya. Kenapa? Karena yang bisa membuat orang takut kepada Allah adalah ilmu. Sudah kita terangkan hari kemarin. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Maknanya berilmu tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya, berilmu tentang syariat-syariatnya. Semakin mendalam ilmu kita tentang Allah, semakin besar rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu ini berbanding lurus dengan rasa takut. Tidak ada ilmu tentang Allah, enggak akan ada rasa takut. Coba lihat orang-orang yang suka melakukan dosa, baik dosanya melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia mencuri, ya, dia enggak takut kepada azab Allah. Coba lihat, pasti dia jarang ngaji atau enggak pernah ngaji, enggak pernah hadir ke pengajian, enggak pernah mendengarkan kajian, enggak ada informasi ilmu yang masuk kepada dirinya. Akhirnya dia buta tentang Allah. Kalau buta tentang Allah, enggak ada rasa takut kepada Allah. Akibatnya dia membabi buta. Dia berani melanggar aturan Allah. Coba lihat ada orang lain begitu wara', begitu besar rasa takut kepada Allah. Sholatnya dijaga 5 waktu, di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam. Sekali sholat sunat kelihatannya lama. Sering dia menangis di dalam sholatnya. Setiap Senin Kamis dia selalu melakukan saum sunnah. Al-Quran sehari 1 juz minimal dibaca. Akhlaknya mulia. Ya, menunjukkan rasa takutnya kepada Allah besar. Coba lihat aktivitasnya, kenapa dia sampai sesolat itu? Pasti rajin ngaji, pasti rajin menuntut ilmu, mungkin hadir ke pengajian, mungkin baca buku, mungkin dia mendengarkan radio atau TV yang isinya dakwah. Informasi ilmu begitu deras masuk ke dalam dirinya, dan itu yang mensupport dia untuk ibadah lebih hebat, lebih intensif, dan itu yang menjadikan daya tahan dia terhadap godaan begitu kuat. Jadi mendalamnya ilmu kita melahirkan rasa takut. Kadar rasa takut yang kita miliki berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu, ajaklah putra ibu yang sudah berkeluarga tadi ngaji ya. Kalau serumah ajak ngaji, kalau serumah yuk kita dengar radio bareng-bareng. Kalau perlu hadir langsung ke pengajian, itu yang pertama. Kedua, jangan lupa doakan oleh ibu agar Allah memberikan hidayah kepada anak. untuk mulai menuntut ilmu, untuk mulai merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada putra ibu yang tadi dimaksud ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, jazakumullahu khairan. Berikut beberapa pesan singkat yang cukup banyak yang masuk di kesempatan sore hari ini. Di antaranya, baik Ustadz, mohon dijelaskan, saya ingin bertanya berkenaan dengan masuk Islam secara kafah. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah maknanya keseluruhan, dari seluruh aspek. Tidak beriman kepada sebagian tapi kufur kepada sebagian lain. Tidak sebagian perintah dilaksanakan, perintah lain yang berisiko, yang berat ditinggalkan. Tidak begitu. Tapi kafah maknanya menyeluruh, lahirnya, batinnya, aspek tauhidnya, aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, seluruh aspek dari ajaran Islam itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita jelaskan keterkaitan umpamanya antara tauhid dengan akhlak. Gak bisa orang bilang tauhidnya hebat, lurus, kuat, tapi akhlaknya bejat. Gak bisa. Akhlak itu indikasi dari tauhid dan akidah yang dimiliki. Akhlak bejat menunjukkan akidahnya rusak, tauhidnya gak benar. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid, ini akidah, beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah plus menyangkut tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu, bicara baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu tauhid akidah atau bukan? Bukan, tapi itu akhlak. Lihat keterkaitan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang tauhidnya benar, akidahnya kuat dan lurus, maka hendaklah dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di saat akhlaknya bejat, itu menunjukkan akidahnya yang rusak. Berkata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pertama Nabi mengawali dengan sumpah demi Allah, dan itu ta'kid, menguatkan. Kedua diulang 3 kali, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman tuh? Beliau menjawab, man la ya'manu ya jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya? Dia suka mengganggu tetangganya, membuat tetangganya tidak nyaman. Baik dengan teriak suara keras-keras, dengan menyetel musik keras-keras terdengar oleh se-RT gitu ya. Dia ingin pamer punya sound system yang bagus di rumahnya gitu, difullkan volumenya, pakai speaker, dem-dem sampai bergetar kaca-kaca tetangga. Terganggu apa tidak? Terganggu. Jangankan musik, kita ngaji baca Quran pakai speaker dari rumah, diteraskan ke terdengar ke tetangga, mengganggu apa tidak? mengganggu. Mungkin ada yang tidur, ada yang sakit, ada yang sedang belajar, ada yang sedang mengerjakan tugas yang butuh konsentrasi, ada anak kecil yang sangat sensitif kepada suara, ya ada suara sedikit dia bangun lalu nangis dan ibunya terepotkan. Dolim, demi Allah enggak beriman, maknanya akidahnya rusak. Kalau enggak beriman akidahnya rusak, tauhidnya udah hancur dia hanya karena akhlak yang buruk. Lihat, Islam ini satu kesatuan yang utuh, ya, termasuk keterkaitan ibadah dengan akhlak. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang salatnya benar. Siapa orang yang salat tapi dia tetap akhlaknya bejat, dia berbuat keji, dia berbuat mungkar, menunjukkan sholatnya rusak, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, akidah, tauhid, ibadah, akhlak, itu keterkaitannya erat, gak bisa dipisah-pisahkan. Gak bisa orang menyatakan saya mah beragama teh hanya dalam aspek tauhid akidah sajalah, muamalah mah saya mau mengadopsi konsep dari orang barat saja, orang kafir lebih bagus. Gak bisa, harus seluruhnya. Itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi masuk Islam secara kafah adalah mengamalkan seluruh aspek dari ajaran Islam, apapun aspek dari ajaran Islam itu, tidak memilah-memilih, tidak membeda-bedakan, karena itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan, ya. Sudah cukup sampai di sini saja ya. Insyaallah kita lanjut di hari beberapa Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.